bersandar di pelukmu, menatap di matamu. Apakah kau ragu padaku? Kini aku ragu padamu. Adakah cinta yang tulus kepadaku? Adakah cinta yang tak pernah berakhir? Adakah cinta yang tulus kepadaku? Adakah cinta yang tak pernah berakhir? Selalu untuk selamanya. Termenung di keningmu, basah di matamu. Apakah itulah caramu untuk membuktikan cintamu? Selalu untuk selamanya.